إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azzakumullah, disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari, Zubair bin Adi rahimahullah, beliau menyatakan, dakhalna ala Anas bin Malikin, pernah masuk menemui Anhu, fashakawna ilaihi ma yulquna minal hajjaj, lalu kami mengeluhkan kepada beliau Malik radhiyallahu anhu tentang apa yang dirasakan, yang dialami muslimin dari perlakuan penguasa mereka Ibn Yusuf Thaqafi. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa, sebab tidaklah datang suatu zaman, suatu masa lebih jelek dari dia. Hatta talqakum, hingga kalian nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, haka sami'tuhu min nabiyikum sallallahu wa ala alihi wa sallam, aku dengarkan kalimat-kalimat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa waldun min hatta rabbakum, sabarlah kalian agar sesungguhnya tidaklah sa melainkan daripadanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan suatu masa ketika masa kenabian, masa adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masa itu adalah masa penuh dengan lebih banyak baiknya. Namun sebaliknya, suatu zaman, suatu masa ketika semakin jauh dari masa-masa kenabian, semakin jauh dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, semakin mendekati hari akhir, semakin mendekati masa-masa bangkit, maka masa itu adalah masa marui dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan. Zaman yang sudah umumnya lebih jelek, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, sampai wallahul musta'an. Hadis ini pula barakallahu fikum menerangkan kepada kita bahwasanya dahulu masih abad Anas bin Malik radhiyallahu arda tabiin kaum muslim merasakan bagi zaman suatu zaman kezaliman datang kepada Anas bin Malik di mana di dalamnya banyak orang-orang yang zalim, orang-orang yang jelek. Pada masa itu masih ada sahabat Anas bin Malik. Jadi era tabi'in sudah mengeluh. Mengeluh. Lalu barakallahu fikum bagaimanakah dengan zaman kita sekarang ini yang begitu jauh dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu jauh dari masa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yang begitu jauh dari generasi terbaik umat ini. Lebih banyak kejelekan, kerusakan, kerusakan, kezaliman, kezaliman, penyimpangan, penyimpangan, bagi macam bentuk dan ragamnya di zaman kita sekarang ini. Apalagi barakallahu fikum, zaman kita adalah zaman di mana banyak asyratu sa'ah, tanda-tanda kiamat telah bermunculan, telah terjadi. Itu lebih buruk, lebih jahat dibandingkan dengan zaman di mana masih ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya kita itu semasa di suatu zaman yang lebih banyak jeleknya, banyak fitnah-fitnahnya dibandingkan dengan masa yang dalam riwayat ini pula barakallahu fikum Nabi kita wa ala alihi wa sallam memberikan satu kalimat. Beliau mengatakan yasbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zawal ladzi ba'dahu syar. Sabarlah kalian, tidak ada suatu zaman, suatu masa melaki dari sebelumnya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia begitu penting yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Tapi suatu zaman yang betul-betul banyak kemungkaran, banyak kejelekan, banyak penyimpangan, banyak fitnah-fitnah padanya. Satu kata, isbiru. Diminta sabar di atas Islam, di atas sunnah, sabar di atas manhajus salaf, sabar di atas. Sabar dalam riwayat ini barakallahu fikum lebih banyak dimaknakan oleh para ulama dengan as-sabat, keteguhan, tegaran. Bukan dimaknakan dengan satu pembahasan sabar dalam masa. Tidak. Dengan zaman yang penuh dengan kerusakan. Semata-mata sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Lebih daripada itu. As-sabr, sabar di atas akhirnya ini. As-sabru alal haq, sabar di atas itu disebut dengan keteguhan, keharan, ketabahan. Itu dimaknakan oleh para ulama dengan bahasa yang lain, al-istiqamatu alal haq. Ketabahan tadi dimaknakan dengan keistiqamahan di atas sunnah, keistiqamahan di atas bimbingan alihi wasallam. Nah, karena dengan inilah seseorang itu akan selamat dengan bentuk penyimpangan, semua bentuk kemarahan dimanapun dia berada dan kapanpun dia ada ketika itu di zaman yang bagaimanapun kondisinya dia akan selamat. Jazakumullah. Seperti sekarang ini tidak bisa kita mengelak dari sebuah kerusakan dan kejelekan. Tidak bisa kita memungkiri kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan, fitnah-fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Kali sudah fitnah syubhat, mungkarat, al-ma'asi, kemacamnya. Terus ambrek. Silakan menceritakan, silakan menceritakan rinci. Terlalu banyak. Tidak mungkin dipungkiri. Penting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sabda Rasul tadi, isbiru. Bagaimana kita bisa istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas sunnah, itu yang itu merupakan kunci kebenaran. Wallahul musta'an. Seseorang yang sebagai orang yang istiqomah, sabat, sabar alal haq, ketika dalam kondisi bagaimanapun dan apa, senantiasa alilillah, senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tali Allah dengan dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan Quran, dimaknakan dengan sunnah. Dia bisa tamannah berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad, sunnah dengan makna ajau bimbingan-bimbingan beliau Islam. Ini ketentuan pertama. Allah mengatakannya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Perintah untuk Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala menegaskan, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bisunnati najah. Dulu para ulama-ulama kita menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itu selamat dari berpecah juga di yaumul qiyamah. Ini ketentuan yang pertama. Qamah diabar di atas al-haq ketika dia berpegang teguh dengan bimbingan Allah dan Rasulnya ini. Ketika dia berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kita selandingkan terkait dengan istiqamah dikaitkan dengan i'tisam bihablillah, dikaitkan dengan tamassuk bisunnah wa tsabatu ala sunnah. Satu rangkaian, satu keterkaitan barakallahu fikum. Satu kalimat, satu bahasa istiqomah dengan di atas sunnah, dengan bahasa sabat, ketegaran di atas sunnah, dengan bahasa i'tisam bihablillah, dengan bahasa tamassuk bisunnah. Ketika barakallahu fikum orang itu Islamnya tidak di atas sunnah, bukan keistiqomahan. Ketika dia semata-mata berislam tanpa bimbingan sunnah, maka bukan keistiqomahan. Istiqomahan ketika dia dalam berislam, dalam beragama di atas bimbingan sunnah, dengan tali Allah Azza wa Jal Al-Qur'an, dengan bimbingan Islam, bimbingan tauhid yang benar. Yang pertama ini barakallahu fikum untuk menggapai sebuah keistiqomahan. Semua orang bisa meraih sebuah keistiqomahan tadi. Kalimat yang poin pertama tadi mengeluarkan yang pertama semua orang-orang yang kafir, yang non muslim tidak masuk dalam al-tisam bihamdillah. Kedua, semua orang-orang yang berislam tidak di atas bimbingan sunnah, keluarkan daripadanya. Bukan orang istiqamah, tapi mereka dikatakan orang yang inhiraf, yang menyimpang dari sunnah. Yang satu yang dikatakan istiqamah Islam sesuai dengan bimbingan sunnah. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis iftiraqil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan. Rasulullah SAW mengatakan, wasataftari firqah kulluha finnar. Dan umat ini, kata Rasulullah, umat ini, umat Islam akan terpecah menjadi 73 firqah. Di'il ummah, umat ini, itu kok. Dalam lafaz yang lainnya, wasataftariku ummati, ku, kata Rasul, terpecah 73. Itu ummatul ijabah, umat yang sudah mengijabai dakwah Nabi kita, yakni kaum muslimin, bukan orang kafir. Belum menggambarkan terpecah menjah. Rasul sampaikan kulluha finnar, semuanya muslim diancam dengan neraka yang menyimpang. Hamad illa wahidah. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, belum mengatakan al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atas dan para sahabat, dan para sahabatnya. Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan sahabatnya, sunnah dan pemahaman salaf. hanya satu ini yang diisi, itu artinya hanya istiqomah. Yang berislam, yang dalam berakidah, yaitu sambil sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan pemahaman. Hanya yang lainnya masuk dalam jurang. Yang kedua, nyatakan istiqamah ketika berislam, ilmunya dalam mengamalkannya sesuai dengan batas-batas syariat, tidak terjadi tindakan hulu, tidak terjatuh pada tindakan melampaui batas. Ini penekanan berikutnya. Allah Subhanahu mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke, Allah Subhanahu taala mengatakan dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Wa man taba, dan orang-orang yang bertaubat dengan engkau wahai Rasul, istiqamahlah. Ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan kepada umat Islam yang beriman kepada beliau yang gemar. Allah mengatakan setelah itu, wala taqau, wala tadghau, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghau, dan kamu jangan tughyan. Ini lafaz yang satu ini larangan tughyan. Ya, tughyan mujawazat, tindakan yang melampaui batas. Ini disebutkan setelah perintah keistiqomahan. Itu menunjukkan kata para ulama, wazim, ketentuan-ketentuan, konsekuensi-konsekuensi, orang itu diperbolehkan dalam berislam, dalam beragama, terjatuh pada sikap tughyan, batas. Ini yang berikutnya. Itu katakan istiqomah, barakallahu ala sunnah, sabr ala sunnah, ketika dia dalam berislam itu sesuai batas-batas syariat, seperti yang digambarkan, yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kurang daripadanya namanya tughyan. Mujawazatul haddi bil ifrati wa tafrid. Akidah Islam itu punya batas-batas akidah. Hendaklah engkau berakidah seperti itu, jangan kurang daripadanya ibadah, amaliyah, syarak, atas syariat tentangnya. Ibadahlah kepada Allah dengan batas-batas tadi. Berdakwah kepada Allah syarak fiha, tentangnya. Berdakwahlah semuanya, akhlak, muamalah, dalam makan, minum, itu semuanya ada syar'i fiha, ada batas-batas. Lakukan, kerjakan sesuai dengan istiqomah. Dan ingat, jangan sampai tughyan, jangan sampai yang ada kurang daripadanya, jangan lebih daripadanya. Namanya ifratun wa tafrid. Jangan. Dan seseorang itu menyimpang, keluar dari jalurnya, keluar dari jalan yang lurus, artinya tidak lagi istiqomah. Jelasnya barakallahu, istiqomah itu tidak semata-mata kita itu lurus. Istiqomah itu juga ada konsensi, jangan menyimpang. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan tadi, mengetahui tindakan-tindakan yang hulu tadi, diwaspadai. Paling lurus-lurus kerjakan, memang diwaspadai. Barakallahu fikum. Selamat. Lurus akidah dan segala macam upaya supaya dia bisa beramal dengan lurus. Nah, mengenali penyimpangan, mengerti yang namanya kemungkaran, nah, mengerti tindakan lurus. Ustaz mikiri yang lurus lempeng saja. Ini dikhawatirkan akan jatuh dalam sebuah penyimpangan-penyimpangan. Bayangkan saatnya istiqomah, ternyata sudah bergeser dan telah menyimpang tanpa dia sadari. Kesalahan. Semata-mata dia anti pengukuran, anti penyimpangan, anti hulu, tapi tidak disertai meluruskan ibadahnya, solehnya, meluruskan dakwahnya, meluruskan akhlaknya, adabnya, percuma. Ibarat seseorang itu terjun dalam sebuah kancah pertempuran, dia tapi nggak punya senjata yang akan ditebas oleh musuhnya. Ah juga, salah juga. Yang lebih parah lagi yang ketiga. Lahada walahada, mengenali kebenaran, mengenali sunnah untuk dia kerjakan, dia amalkan, tidak. Mengenali kejelekan, penyimpangan untuk dia waspadai, juga tidak. Lahada walahada, paling jelek ujungnya nanti paling sesat, paling menyimpang. Sunnah dia mengenalinya untuk dikerjakan, walau penyimpangan-penyimpangan dia mengetahuinya untuk ditinggalkan. Sesat, menyesatkan, fatal. Baru dikatakan istiqomah dengan sebenar-benarnya ketika dia kumpulkan dua-duanya. Dia kumpulkan dua-duanya. Dia betul-betul i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disesuaikan, akidah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, dakwah sesuai dengan sunnah, akhlak wal adab sesuai dengan harian dia dengan sunnah. Ayat hadis Muhammad salaf. Di saat yang sama dia mengerti betul seluruh penyimpangan, mengerti betul fitnah yang ada, untuk dia waspadai, dia tinggal. Selamat. Harus dua. Kalau bahasanya para ulama, poin pertama namanya taksil, betul di atas prinsip yang benar. Yang kedua disebut dengan hir, mewaspadai segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini taksil, tahdir. Tapi la ilaha illallah Rasulullah. Tercapai dua-duanya, baru dikatakan orang yang istiqamah yang benar. Dua konsekuensi. Fastaqim kama wala tadghaw innahu bima ta'maluna, mengetahui maha melihat amal. Ditekankan lagi dan setelahnya lagi pentingnya untuk terkanu ilalladzina zalamu nar. Itu but 113 wala tarkanu ilalladzina zalamu fatamassakumun nar. Condong ar-rukun itu muyah dari hati. Kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu, sebab tuh api neraka. Diancam dengan neraka semata-mata punya kecondongan pun kepada orang yang zalim. Bagaimana kiranya lebih daripada itu? Dan semata mulai memuji, menyanyi, bahkan lebih parah daripada itu, mendengarkan tentu lebih fatumannya, lebih keras lagi adabnya. Ini konsekuensi berikutnya dari keistiqomahan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh beliau Ats-Tsabatu 'ala Sunnah, ceramah muhadharah judulnya Ats-Tsabatu 'ala Sunnah, dibukukan jadi kutai. Dalam risalah ini barakallahu fikum beliau menjelaskan bahwa zalim dua macam. Yang pertama, nasa fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Orang-orang yang zalim, yakni orang ini orang lain, pada darahnya, pada hartanya, pada kehormatan. Ashabul ma'siyati wa dzunub, ashabul fisqi, hati yang betul-betul zalim dengan makna kita selama ini. Memzalimi darah orang, membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, menghormati harta benda orang lain, mencuri, memzalimi kehormatannya orang lain, mencela, merendahkan, menghinakan. Zalama, memang dia zalim, zalim dengan makna kezaliman yang kita pahami selama ini. Fasik. Ahlul ma'asyati wala tarkanu zalamu fatamassakum, jangan condong kepada itu, orang yang fasik itu, dan itu sebab akan disentuh api neraka. semata-mata condong kepada mereka, apalagi menyanjung mereka. Wow, generasi zaman now. Wow. Ini apa ya mereka, apalagi sama mereka, tongkrongan sama mereka, apalagi gabung dengan mereka, fatal. Condong tidak boleh lebih daripada itu. Berarti ini konsekuensi keimanan, dia harus barak, berlepas diri dari semua ahli maksiat, dari semua orang yang mana yang kedua. Kata beliau, orang-orang yang zalim ialah yang yadzlimunan nasa dinihim, orang pada agama mereka, orang muslimin pada agama mereka, dengan berbagai macam al-bid'ah, dalalat, kebid'ahan, penyimpangan, dan kesesatan yang ada. Dia mengatakan fakullu mubtadi'in, nah semua ahlul batil, kullu mubtadi'in bid'ah zalim, dikarenakan membolimi agama kaum muslimin dengan bid'ah mereka, dengan penyimpangan. Ini lebih fatal lagi kebolimannya. Maka maknanya wala tarkasakumun nar, jangan condong kepada orang-orang itu, ahlul syubhat itu, ahlul bid'ah itu. Jangan condong sedikit pun kepada mereka, sebab kamu nanti disentuh api neraka. Maka ada ra'ah, berlepas diri, barok dari semua orang yang sesat, yang itu konsekuensi istiqomah. Ada al-wala wal barok yang jelas kepada al-haq, ahlul haq, kepada al-maksiat dan ahli maksiatnya. Al-wala wal barok baru dikatakan orang yang istiqomah di atas. Ini ketentuan sebuah keistiqomah. Dan tidak masuk dalam kerangka keistiqomahan. Ini mengeluarkan banyak pihak ini sudah. Yang kafir kelar keistiqomahan. Nah, muslim masya Allah, dia sudah mulai masuk orang muslim tapi tidak di atas sunnah. Minggir. Muslim-muslim yang dalam sikap hulu, batas, tidak sesuai dengan, minggir. Ini bukan orang yang istiqomah, orang yang menyimpang. Muslim tapi tidak memiliki sikap al-was, walaknya kepada orang yang menyimpang, yang sesat, minggir. Ini bukan istiqomah, orang yang menyimpang. Seorang yang barok ahlinya, berlepas diri dari ahlus sunnah, dari ahlul haq, membenci orang, minggir. Ya bukan termasuk orang yang baru dikatakan keistiqomahan ketika poin-poin sunnah itu sampai sunnah Islam beragama dengan batas-batas syariat, tidak ada ghulu, waknya benar. Hadzaqim, inilah yang isbiru, kata Rasul, isbiru illa walladzi barmin, tidak sabar istiqomah dengan poin-poin tadi, sehingga yang selamat semua cuma satu yang selamat, mana alaih yauma wa ashabi, yang sesuai dengan bimbingan sahabat itu yang selamat. Inilah yang perjuangkan barakallahu fikum dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang lebih utama, yang lebih perjuangan kita untuk menggapai keistiqomahan di atas tujuan yang sangat mulia, perjuangan yang sangat besar, anugerah yang paling agung untuk seorang hamba. Dan harus istiqomah di atas istiqomah tadi. Istiqomah itu harus terus lanjut sampai kita wafat. La khawatim, yang namanya amalan tergantung khatimahnya. Awal menyimpang di akhir harus istiqomah, terus istiqomah mati. Baru dikatakan faizun, orang yang beruntung dengan keistiqomahannya. Zahirnya bagus, tiba-tiba terpleset. Ada orang yang zahirnya jelek-jelek, Allah kasih di akhir hayatnya tamat. Kata Rasulullah dalam sabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yaq fayasbiqu alaihi ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Sungguh ada terakhirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah. Masya Allah, di atas sunnah luar biasa akhirnya. Tidak ada lagi jahat, melainkan satu hasta sedikit lagi ternyata didahului oleh takdirnya Allah Azza wa Jalla. Di akhir hayatnya lunar, mati atasnya, maka dia pun dimasukkan dalam wa ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasul jannati fayadkhulaha. Juga ada kata Rasul, salah-salah antara kalian zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nafs, menyimpang, banyak syubhatnya, satu aneh-aneh sudah, sampai tidak lagi, enggak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta saja, hampir saja. Ternyata takdir mendahului dia, di akhir hayatnya dia insaf, dia bertaubat, dia mengamalkan amalnya ahlul jannah di atasnya, maka dia pun masuk ke dalam kecuali belai selamat, belai dia selamat, ujungnya kok selamat. Barakallahu fiik. Intinya apa? Tergantung harus dijaga sih. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirannya. Setidaknya ada empat pihak dalam masalah ini. Hadza minal faizin. Faiz yang sukses, yang beruntung itu orang-orang yang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya sampai wafat. Husnul bidayah wa husnul khatimah. Hadza minal faizin. Orang yang beruntung. Ada lagi yang kedua, sebaliknya. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, ila akhirih. Dari mulai awal kehidupan sampai akhirnya. Ada yakin, orang yang binasa. Su'ul, jelek dari mulai. Halik, binasa dia. Ada lagi yang ketiga. Yang disebutkan dalam riwayat tadi. Awalnya, Masya Allah, ahlul jannah. Di atas sunnah, Masya Allah. Di atas manhaj bersama dengan para ikhwah. Ya, kena fitnah, kena syubhat, ngelewang. Nah, sampai dia meninggal dunia tadi. Hadza minal khasir. Orang yang merugi. Husnul bidayah, tapi dia su'ul khatimah. Awalnya bagus, tapi yang ini temenan. Selamatnya enggak ada. Selamat-selamat belai. Nah, itu bahasa Jawa begitu. Selamat ujungnya lain ya, menyimpang sesat, maka orang rugi. Atallahu fikum. Sebalik dari lawan daripada itu dalam kehidupan maksiatan, dosa, insaf, penyimpangan, insaf, penyimpangan, kesatan, syubhat, fitnah, berkelimang, kadang insaf trouble, kadang insaf banyak errornya. Al-muhim mayoritas terakhir hayatnya dia insaf, dia bertaubat kepada Allah, dia diberi taufik, beri hidayah, sunnah mengamalkan perkara kebaikan yang ada di atas sunnah, Masya Allah, wafatnya di atas sunnah, belai selamat, kata para ulama, termasuk orang yang selamat, hampir saja Allah tadarkanlah dia selamat. Dan semuanya semuanya dituntut dan diwajibkan untuk berikhtiar, usaha, berjuang, berkorban, terus mengejarkan asbab keistiqomahan, asbab hidayah, penyimpangan. Banyak doa kepada Allah, Allah yang menentukan. Ini husnul khatimah, ini su'ul halikin, ini minal khasirin. Semuanya Allah yang mentakdirkan di akhir hayatnya nanti. Innamal a'malu tertuntut untuk menjalankan. Maka sekarang perjuangan kita, kerjakan asbab istiqomah, dikasih kemudahan, dikasih taufik, dikasih. Tinggalkan asbab al-hiwayah, sebab penyimpangan, kesesatan dan segala macamnya, supaya selamat pada akhir dengan kebaikan. Bukan dalam kesempatan kali ini, Ujjal, senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik wal hidayah, hidayah Islam, hidayah sunnah, istiqamah di atasnya, dan menggapai husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ilahuna hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik.